Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله para pemirsa Radio TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan. Pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Akhuna Ari, kita akan bahas kelanjutan dari kaidah yang telah lalu, di mana kaidahnya berbunyi anna dhuhural muslimin wa salaha ahwalihim marbutun bi amrayn al-ilmi an-nafi' wal 'amali shalih, bahwa kemenangan kaum muslimin, artinya kejayaan kaum muslimin, kebaikan dari keadaan mereka sangat terkait dengan dua perkara: ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Di dua perkara ini sesuatu yang sangat penting, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, didasari dengan beberapa ayat dan hadis yang sudah kita sampaikan. Di antaranya adalah surat At-Taubah ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Yang artinya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang hak, agar Allah memenangkannya di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik membencinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini bahwa Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, dengan dua perkara. Yang pertama dengan al-huda, yang kedua dengan dinul haq. Al-huda adalah ilmu yang bermanfaat, dan din al-haq adalah al-amal salih. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan, apabila kita ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan dua perkara ini. Al-huda, yakni ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua amal soleh. Allah katakan liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah akan menangkan di atas seluruh agama. Liyuzhirahu 'ala ad-din kulli. Kita akan lanjutkan penjelasan dari ulama tentang kaidah ini, di mana Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala berkata, menjelaskan hadis yang sudah saya bacakan dalam pertemuan yang lalu. Hadisnya adalah ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa, di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaythi al-kathir asaba ardan fakana minha naqiyatun qabilatil ma' fa'anbatatil kala'a wal-ushbal kathir." Rasulullah SAW berkata, perumpamaan yang aku diutus oleh Allah dengannya dari membawa petunjuk dan ilmu adalah perumpamaan, adalah seperti perumpamaan al-ghaythil kathir, seperti perumpamaan hujan, air hujan yang menimpa sebuah tanah, yang tanah ini disebut oleh Rasul naqiyah. Naqiyah ini tanah yang pertama. Tanah naqiyah ini qabilatil ma, bisa menyerap air. Selain menyerap air, tanah ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam anbatatil kala wal ushbal kathir, bisa menumbuhkan yani al kala wal ushbal kathir, bisa menumbuhkan tumbuhan dan banyak rumput subur di tanah tersebut. Sangat bermanfaat, bermanfaat bagi tanah tersebut dan manfaat buat yang lainnya. Yang kedua, Rasulullah SAW katakan, wa kanat minha ajadibu amsakatil ma fanafa Allahu biha an-nas fasharibu wasaqau wazara'u. Tanah yang kedua, tanah yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan ajadib. Tanah jenis ini, amsakatil ma, kata Rasulullah SAW. Amsakatil ma. Tanah ini menahan air. Yang dengan air ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat kepada manusia. Mereka bisa minum, ya, bisa mengairi tumbuhan, ya, dan mereka bisa bercocok tanam. Wazara'u. Ini tanah yang kedua. Tetapi tanah ini tidak menyerap dan tidak menumbuhkan tumbuhan. Tapi ada kebaikan, yakni bisa menahan air. Yang ketiga, kata Rasul, tanah yang bentuknya ki'an. Tanah yang bentuknya ki'an. Rasul katakan, وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ كِعَانٍ, kata Rasul. Air hujan menimpa juga tanah yang lain yang disebut oleh beliau dengan ki'an. Ya. Sifat dari tanah ini, kata Rasul, لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً. Tidak bisa menahan air, apalagi menyerapnya. Juga tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Tiga jenis tanah. Ya. Rasulullah SAW katakan, فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَكُهَا فِي دِينِ اللَّهِ. Itu perumpamaan seperti orang yang memahami agama Allah. Ya. Seperti orang yang punya fikih tentang agama Allah. Kemudian kata Rasul, وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمْ. Dan sangat bermanfaat baginya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala utus dengannya. Dia memiliki ilmu, kemudian dia mengajarkan. وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَكْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. Ya, dengan perumpamaan orang yang tidak menerima, orang yang tidak mengangkat kepalanya, ya, ya, dan orang yang tidak menerima hidayah Allah, petunjuk Allah yang Allah utus dengan, yang Allah utus aku dengannya, yang Allah utus aku dengannya, ya. Nah, ini hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, hafizahullah, berkata, ya, inna an-nas ya maaf inna an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Shalih Fauzan, membagi manusia menjadi tiga bagian. Binisbati ila ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam min ilmin nafi' wal amali shalih. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membagi manusia menjadi tiga bagian, ya, tentang ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia dibagi tiga bagian. Jenis yang pertama, ya, adalah mereka yang mengumpulkan antara riwayat ilmu, riwayat nas, kemudian mereka menghafalkannya betul-betul mutqin, ya. Kemudian ibadud dakhil anha, yakni betul-betul tasfiyah, betul-betul mensucikan agama, memurnikan agama, menjaga, ya, hal-hal yang bukan dari agama. Ya. Kemudian wabayyana al-fiqh fiha, ya. Dan orang tersebut pun memahaminya. Ya. Jadi selain memiliki hafalan tafaqquh fid-din, mereka bisa menjelaskannya, menjelaskan makna-maknanya, ya, karena paham, ya. Dia pun bisa mengajarkan kepada mereka, pun bisa mengajarkan dan memahamkan kepada manusia, ya. Ini perumpamaan jenis tanah yang pertama. Ya. Kata Syekh, "Fa hadzal qismu hum afdhalul aqsam." Jenis yang pertama ini, mereka adalah sebaik-baik dari jenis atau tiga macam manusia ini. Ya. Mereka kata Syekh Shalih Fauzan, hum ahlu riwayati wa diraya, fuqaha'ul muhaddisin, ya, fuqaha'ul muhaddisin, seperti Imam Ahmad, seperti Al-Imam Al-Bukhari, seperti Al-Imam Al-Syafi'i, dan yang lainnya, ya. Dan setiap fuqaha'ul muhaddisin itu masuk dalam kelompok yang pertama ini, ya. Wahatihi tabaqah al-aliyah, ini tabaqah yang tinggi. Tabaqah artinya tingkatan yang tinggi, ya, dari jenis manusia. Kemudian Syekh berkata, nas'alullah al-karima min fadlihi, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala yang mulia akan karunia-Nya. Tayyib. Al-qismu tsani, adapun jenis yang kedua, jenis yang kedua dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, posisinya di bawah jenis yang pertama, derajatnya di bawah jenis yang pertama. Lakin fihim khair, akan tetapi pada mereka ada kebaikan, ada keutamaan. Mereka adalah orang-orang yang sangat perhatian dengan riwayat, dengan sanad, al-asanid, ya. Kemudian menjelaskan yang sahih dari yang dhaif, menjaga matan-matan ilmu, mereka menghafalkannya, tetapi lam yashtaghilu bil fikhi, mereka tidak sibuk dengan fikih, bal hum huffaz faqat, tapi mereka adalah orang-orang penghafal saja dari kalangan kaum muslimin, huffaz faqat. Jadi mereka baik, ada kebaikan, ya, ada kebaikan. Jenis yang kedua ini seperti tanah yang amsakatil ma, yang bisa menampung air, ya, bisa menampung air, tetapi tidak bisa menyuburkan tanahnya dan tidak bisa menyuburkan atau tidak bisa menumbuhkan rerumputan. Tetapi dia, mereka itu baik, ya, mereka baik. Kelompok yang pertama dan yang kedua adalah manusia-manusia yang baik, yang bisa memberikan manfaat kepada umat, ya. Mereka adalah ulama, riwayat, ya, kelompok yang pertama ini, kelompok yang menyibukkan diri menghafalkan Alkitab dan Sunnah bi amanah, tentunya dengan amanat, ya, dengan penuh amanat. Mereka ulama riwayah alladzina ishtaghalu birriwayati faqat, hanya sibuk meriwayatkan ilmu saja, tapi ada kebaikan. Dan Syekh berkata, selama umat Islam ada dua jenis manusia ini, maka akan baik, akan baik. Baik. Kemudian kita lihat jenis yang ketiga, yang tidak ada kebaikan pada diri mereka, ya, tidak ada kebaikan pada diri mereka. Mereka seperti tanah yang tandus. Ketika datang hujan, ketika datang ilmu yang bermanfaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak ambil, mereka tidak menerima. Nah, seperti tanah yang tandus, datang hujan, tidak bisa menerima air, apalagi menyuburkan tanahnya. Ya, nah ini, mereka tidak punya perhatian terhadap ilmu dan tidak menyibukkan diri dengan ilmu, dan mereka juga tidak dikenal dengan ilmu. Haula'i la khaira fihim wa la fa'idata minhum. Tidak ada kebaikan pada mereka dan tidak ada faedah dari mereka. Ya. La khaira fihim wa la fa'idata minhum. Lihat, tidak ada kebaikan pada diri mereka, tidak ada kebaikan. Tidak ada faedah juga yang bisa diambil dari mereka itu. Ini ya. Ini jenis yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, kita jenis yang keberapa ini? Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jenis yang ketiga ini. Tidak mau sibuk dengan ilmu, tidak mau baca ilmu, tidak mau duduk di majelis ilmu, tidak nerima ilmu, ya. Orang yang cuek terhadap ilmu. Wal'iyadu billah. Ini jenis-jenis manusia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kita baca perkataan Syekh Fauzan. وهذا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على طلب العلم والتفكه في دين الله وحذرهم من إهمال العلم والفقه. Nabi صلى الله عليه وسلم dengan hadis ini menginginkan, ya, dengan hadis ini Nabi ingin memotivasi manusia, حث الناس, memotivasi manusia untuk apa? Ala talabil ilmi wa tafakuhi fi dinillah, untuk nuntut ilmu dan bertafakuh, ya, di dalam agama Allah. Kemudian memberikan peringatan kepada umat dari menyepelekan ilmu dan fikih, ya. Fa idza kana fi an-nasi min as-sinfain al-awwalain fa hum fi khair. Kalau di tengah-tengah manusia ada dua jenis manusia yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini, fahum fi khair, maka manusia dalam keadaan baik, ini dalam kebaikan, yakni di tengah-tengah mereka ada ulama riwayat, ulama dirayah, ada ulama riwayat saja, ya. Nah, tetapi kenapa indahum masadirul khair? Karena pada manusia ada sumber-sumber kebaikan. Nah, kalau dua jenis manusia ini enggak ada, yang ada tinggal yang jenis yang ketiga, ada musibah. Ya. Musibah bagi umat. Ya. Nah, kata Syekh berkata, "Lakin idza fuqida as-sinfan al-awwalan wa lam yabqa illa as-sinfu as-salis alladhina hum la riwaya wa la diraya, fa innal ummata takunu fi syarr." Ya. Nah, kalau tinggal satu jenis, yani yang ketiga ini, yang dua tidak ada, maka umat dalam syar, keburukan. Wa hadha yakunu fi akhir zaman. Ini nanti di akhir zaman. Ya. Ini di akhir zaman. Idza kubidal ilmu bimautil ulama, apabila ilmu diangkat, dicabut dengan caranya diwafatkannya para ulama, kemudian tidak ada ya ulama di tengah-tengah manusia yang manusia kembali kepada mereka, nah, mereka kembali nantinya kepada jenis yang ketiga, jenis yang la khaira fihim wala faidata minhum, yang tidak ada kebaikan pada mereka dan tidak ada faedah yang bisa diambil dari mereka. Ya. Ah ini. Maka fa inna an-nasa ila ayna yadhhabun wa min ayna yastamidduna al-ilma wal 'amal wa man yas'aluna idza fuqida al-ulama wa rufi'a al-ilm. Manusia akan pergi ke mana? Ya. Kemudian bersandar dari mana dia bersandar menyandarkan ilmu dan amalnya, kan? Kemudian bertanya kepada siapa kalau ulama enggak ada dan ilmu diangkat. Maka fa inna hadza alamatu syarrin fil ummah. Ini tanda keburukan di tengah umat. Ya. Fala baqa'a lil ummati illa biwujudil ilmi wal ulama, biwujudil ilmi wal amal. Umat tidak akan kuat kekal kecuali dengan adanya ilmu dan ulama. Ya. Ilmu dan amal. Kalau ilmu dan amalnya serta ulama tidak ada, maka al-ummah takunu fi dhalam. Umat berada dalam kegelapan. Yattakhidhuna ru'usan juhala. Yang mereka akan lakukan, mereka menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Ya. Fayus'alun. Fayuftuna bighairi ilmin. Fayadilluna wa yudillun. Ya. Sehingga mereka ditanya orang-orang bodoh tersebut, ya, kemudian mereka pun berfatwa tanpa ilmu, maka tersesatlah manusia dan mereka menyesatkan manusia. Kemudian juga yang harus diketahui, Syekh berkata bahwa ilmu tidak datang begitu saja. Al-ilmu yahtaj ila talab. Ilmu itu butuh untuk dituntut, untuk dicari. Ya. Laisa bisyai'i sahl yahsulu 'alaihi al-insan mata arad. Bukan sesuatu yang mudah. Ya, kapan manusia mau dia ambil. Enggak, bukan seperti itu ilmu, ya. Al-ilmu lahu usul wa turuq. Ilmu ada jalan-jalannya dan ada usulnya. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang berjalan pada sebuah jalan yang dalamnya dia mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Nah, satu paragraf lagi saya bacakan. Jadi, Syekh berkata, "La budda min suluki tariqi ta'allum." Mesti ya berjalan, ya. Di jalan talabul ilmi, dia belajar. Kemudian wa akhdhil ilmi anil ulama madamu mawjudin, ambil ilmu dari ulama selama mereka ada. Wal ilmu ma yu'khadhu min al kutub, ilmu enggak bisa diambil dari kitab, dari kitab semata. Aw min al qiraati, atau dari hanya sekedar membaca. Aw min al juhal, atau dari orang-orang bodoh. Aw min al muta'alimin, atau dari orang-orang yang sok tahu. Ya, banyak orang-orang sok tahu zaman sekarang, bahkan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah nulis kitab, di beliau masih hidup nulis kitab namanya At-Ta'alum. At-Ta'alum. Hanya panjang, ya. At-Ta'alum. Bukan At-Ta'allum tapi At-Ta'alum. Yang ini artinya pura-pura berilmu. Sok tahu. Kalau muta'allim berarti talibul ilm. Tapi kalau muta'alim, ini pura-pura tahu. Ini sok tahu. Dia tulis kitab namanya Kesoktahuan. Artinya gitu, ya. Kalau diartikan at-ta'alum. At-ta'alum. Jadi, belajar dari ulama. Jangan belajar dari orang-orang yang sok tahu. Tahunya dari mana orang sok tahu? Tahunya dari dia tidak belajar. Kemudian maunya ngajar mulu. Ya. Hadza laisa ilman. Ini bukan ilmu. Nah, haula yusammuna qurra. Ah, mereka disebut dengan qurra. Hanya tukang baca doang. Ya. Kata Syekh, fi akhir zaman yaktsurul qurra'u wa yakilul fuqaha. Di akhir zaman ini qurra banyak, fuqaha sedikit. Wujudul qurra ma yughni syai'an wa la yanfa' syai'an. Idza 'alima al-fuqaha fa inna wujuda al-qurra yadurru an-nas akthar mimma yanfa' aw la yanfa'u aslan. Ah, itu. Syekh berkata, banyaknya para qari tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Kata beliau, la yughni syai'an wa la yanfa'u syai'an. Kalau dia ada fuqaha, bahkan bisa memberikan mudarat yang lebih banyak daripada memberikan manfaat, atau tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Fal ilmu la budda an yu'khadha min al ulama. Ilmu mesti diambil dari ulama. Yu'khadh min usulihi, yu'khadhu min mutunihi wa mabadi'ihi, la budda min hadha. Diambil dari usulnya, dari matannya, dari dasar-dasarnya, ya, mesti la budda min hadha. La budda min hadha. Nah. Jadi ilmu diambil dari ulama. Dan di sini Syekh mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus bisa membedakan mana yang betul-betul ulama dengan mana yang dianggap ulama. Ada sebuah kitab yang bagus, ditulis oleh Syekh Bazmul, Muhammad Umar Bazmul, hafizahullah ta'ala, tentang syarah dari perkataan Ibn Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, dari mana kalian mengambil agama kalian. Di kitab tersebut, di akhir-akhir, ya, atau dari pertengahan, beliau menjelaskan tentang perbedaan antara ulama dan bukan ulama, di antara mutsaqqifin, perbedaan ulama dengan mutsaqqifin, yakni para cendekiawan. Ya, jadi para cendekiawan, ya, itu bukan ulama. Harus dibedakan antara ulama dengan para cendekiawan. Cendekiawan, ya. Nah, itu. Kemudian juga harus dibedakan antara ulama dengan khutoba, yang suka khutbah, suka ceramah, ya, harus dibedakan. Ya. Dan harus dibedakan dengan ustaz. Ulama bukan antara ulama dan ustaz, ya, nah, gitu. Kalau khutbah, ya, bukan ulama, khutbah yang suka berkhutbah. Oleh karena itu pernah Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu taala dinukil juga sama Syekh dalam bukunya, al-alim inda al-awam man su'id al-mimbar, kata beliau. Ya, menurut orang awam, ulama itu yang naik di mimbar. Ah, itu. Lihat pandangan orang awam, itu pandangannya dari dulu, itu tidak bisa membedakan mana ulama betul-betul ulama, mana yang bukan ulama. Bahkan kita dikasih tahu di hadis Rasulullah SAW, ya, Rasul pernah mengkhabarkan ada orang yang 99, orang yang membunuh 99 nyawa, kemudian dia taubat, mau taubat. Nah, ditunjukkan sama dia mencari orang yang paling alim di atas muka bumi. Nah, ditunjukkan sama masyarakat, sama manusia, ternyata bukan kepada orang alim. Ditunjukkannya kepada siapa? Tunjukkannya kepada si orang yang ahli ibadah. Nah, dari sini kita tahu bahwa manusia tidak bisa membedakan mana orang ulama, mana yang ulama, mana bukan. Harusnya juga dibedakan antara ulama dan hanya yang ahli ibadah. Ya. Ibadah bagus. Tetapi kita harus bisa membedakan mana ulama, mana bukan ulama, ya. Nah, di sini Syekh rahimahullahu hafizahullahu taala berkata, labud akhdul ilm anil ulama, ya, yani fal ilmu labud an yukhadha min al ulama. Ilmu itu hendaknya diambil dari ulama. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, sampai sini bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan lagi tentang kaidah bahwa zuhuru al-muslimin وصلاح أحوالهم مربوط بالعلم النافع والعمل الصالح. Bahwa kemenangan, kejayaan kaum muslimin, kebaikan, keadaan kaum muslimin terikat dengan dua perkara yang besar, yakni ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya silakan bagi Anda yang bertanya, silakan menghubungi nomor kami di 0218236543. Atau Anda kirimkan saja pesan singkat di 0819896543. Kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Kami awali dari pesan singkat, Ustaz, dari saudari kita, seorang ibu di Tangerang yang bertanya. Ustaz, alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ini keluarga kami mengenal sunnah. Alhamdulillah. Akan tetapi yang menjadi ganjalan adalah suami mengamalkannya masih setengah-setengah hati, Ustaz. Nah. Terkadang dia masih ikut perayaan-perayaan dalam umat Islam ini. Dan Anda pernah menyampaikan atau bilang bahwa itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Tapi beliau, suami saya, beralasan hanya silaturahmi saja, Bu. Nah. Kemudian hanya mendengarkan ceramah dari ulama setempat. Apakah hal ini dibolehkan, Ustaz? Nah. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Untuk ibu yang bertanya, maka yang pertama kali yang wajib dilakukan adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat hidayah. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah yang besar, yakni mengenal sunnah. Mengenal sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dan mau mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasalam. Dan terus bersyukur pada Allah karena Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah. Apabila kalian kufur, ingat bahwa azabku sangat pedih. Dan dengan bersyukur mudah-mudahan nikmat ini terjaga. Ya. Baik. Adapun sesuatu yang masih mengganjal atau yang masih belum kita menjadikan bahagia, di mana ada salah satu atau banyak dari anggota keluarga kita yang masih setengah-setengah menerima sunnah, maka hendaknya yang perlu kita perhatikan adalah kita bersabar menghadapi mereka, ya, menghadapi keluarga kita, apalagi misalkan suami kita, ya, atau anak kita, atau siapa saja dari saudara kita, dan terus mengingatkan agar meningkatkan kita mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang dicontohkan Rasulullah, ya. Kemudian kita terus berusaha terus menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disunahkan, dari hal-hal yang bid'ah, ya, dari yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang beberapa perayaan yang tidak dicontoh, yang tidak ada sunnahnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus dihindari, harus dijauhi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita, ya, untuk masuk dalam Islam secara kafah, dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita dari perbuatan yang baru. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ya. Hati-hati dari perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Tentu yang dalam masalah agama, ya. Dalam masalah agama, saya tidak berkata dalam masalah dunia. Dalam masalah kacamata, ya. Kalau kacamata walaupun enggak ada di zaman Rasulullah alaihi wasallam, ini perkara dunia. Coba antum lihat perkara ulama-ulama yang berbicara masalah bid'ah, itu tidak berbicara tentang masalah onta, tidak bicara tentang masalah kapal terbang, tidak bicara masalah mobil, tidak. Itu umur duniawi, ya. perkara dunia. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat ketika Rasulullah SAW melarang mengawinkan putik korma, kemudian Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, ketika tidak kormanya tidak berhasil. Rasul berkata antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih perkara dari perkara dunia kalian. Tidak masuk dalam perkara bid'ah. Ya. Nah, ini. Tapi tinggal ibu kasih masukan yang baik, ya, terus dinasihati. Mungkin sekarang belum bisa nerima, insyaallah taala dengan diajak terus ngaji kepada yang sunnah, ngaji kepada sunnah, ilmu semakin bertambah, pemahaman semakin meningkat. Kemudian sikap pun semakin baik. Ya. Tapi yang perlu dilakukan sekarang bersabar. Dan terus kasih ilmu. Ya. Karena kita tidak ingin langsung merubah orang frontal. Karena nanti nolaknya juga frontal. Karena Syekh Utsaimin bilang mendakwahkan orang itu tidak seperti kita dakwahi kemudian dia berubah langsung bain asyiyah wa duhaha. Ya, paginya kita kasih tahu langsung berubah. Ya. Sebagian manusia ada yang seperti itu langsung berubah. Ada manusia yang butuh proses. Ya, oleh karena itu, yang saya sarankan kepada ibu adalah sabar dan terus nasihati keluarga ibu dengan hikmah. Nah, Allahu a'lam bishawab. Syukran sehat, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Dan berikutnya kami bacakan pesan singkat dari seorang akhwat yang bertanya. Ustaz, selama ini saya belum menemukan sahabat yang bisa mengajak kepada kebaikan, Ustaz. Sehingga saya cenderung berada di rumah dan jarang bergaul, kecuali memang ada keperluan, Ustaz. Maka apakah sikap seperti ini benar? Iya. Saya memang sangat membutuhkan sahabat yang bisa mengingatkan dalam kebaikan, tapi saya belum menemukannya. Sehingga saat ini, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul tu'amaka illa taqiyyun. Janganlah Anda mengambil sahabat kecuali orang yang beriman, ya. Dan janganlah memakan makanan Anda kecuali orang yang bertakwa. Ini anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak salah bergaul. Ya. Cari teman dekat atau sahabat yang betul-betul bisa bersama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang dilakukan? Betul. Apalagi misalkan seorang wanita. Orang wanita itu Allah berfirman wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula. Wa qarna fi buyutikum. Artinya kalian para wanita tinggal di rumah. Tidak sering keluar rumah. Wanita itu tempatnya di mana? Di rumah. Kan gitu. Nah, kalau ada keperluannya boleh keluar. Ada hajat. Ya. Ada hajat yang memang mendesak, ya, seperti itu, ya. Baik. Betul. Sahabat memang harus kita betul-betul teliti. Ya, tapi kalau kita berkawan sama siapa saja. Yang mukmin, ya. Yang benar, yang soleh. Ya, kita kenal sama tetangga, kenal sama kawan-kawan dan seterusnya, ya. Itu baik dengan mereka, tidak masalah. Ya, makan bagus. Kan Allah juga ciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk apa? Lita'arofu. Saling apa? Mengenal. Ya, saling mengenal, bukan saling berantem. Bukan saling berbunuh-bunuhan. Ya. Saling mengenal. Kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita, la tusahib illa mu'minan. Jangan cari sahabat kecuali yang beriman. Ya. Kalau usahakan saja, kalau makan juga, janganlah makan makanan kita kecuali orang yang bertakwa. Saya begitu Rasulullah SAW. Ya. Agar kita terjaga. Ya. Jadi, mudah-mudahan yang bertanya mendapatkan sahabat yang baik. Ya. Sahabat yang bisa, kalau melihat dia, kita jadi semangat beribadah. Kalau kita lagi, misalkan istilahnya orang futur, ya, betul. Atau futur itu tingkat keimanannya turun, ya, bisa naik dengannya, gitu, ya. itu mudah-mudahan Allah kasih sahabat yang baik, ya. Dan kita di atas muka bumi ini sekali lagi jangan putus asa, ya. Nah itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Dan berikutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Masih ada beberapa kesempatan untuk Anda di 0218236543. Silakan sebutkan nama dan alamat dari mana Anda berasal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan hamba Allah, Pak Ustaz, di Bekasi. Silakan, Ibu. Gini, Pak Ustaz, mau tanya, sebatas apa bolehnya hubungan hubungan mantan suami dengan mantan istri berhubungan baik komunikasi ataupun pergi bersama, boleh atau tidak gitu, Pak Ustaz? Iya. Sedangkan salah satu pihak sudah mempunyai pasangan dan dia tidak pergi dengan pasangannya itu gitu. Iya. Itu aja, Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mantan suami, ya. Ketika itu sudah jadi mantan, maka hukumnya sama dengan laki-laki yang lain. Ya. Nah, batasan kita dengan laki-laki yang lain itulah batasan kita dengan suami yang mantan, ya. Tetapi beda tetapi kalau misalkan si suami punya anak, yang urus dari ibu itu, misalkan mau nengok ke anaknya main, ya. Itu enggak apa-apa. Ya, tetapi hubungannya sama seperti laki-laki. Non mahram. Ya, non mahram, ya. Tidak boleh ikhtilat, tidak boleh pergi berduaan bersama, tidak boleh, ya. Karena apalagi sudah punya suami masing-masing, pasangan masing-masing. Jadi sama dengan laki-laki lain secara hukumnya, ya. Walaupun ada bekas, membekas di hati, ya, itu sesuatu yang wajar lah, ya. Mungkin ada lebih dekat, lebih dekat karena seorang laki-laki pun ketika cerai sama istrinya, dia tetap harus berbuat baik, ya, karena bagaimanapun juga pernah melakukan, memberi kebaikan, baik itu laki-laki ke istrinya atau istri ke suaminya, ya, jangan sampai karena mentang-mentang mantan harga dirinya dihinakan, diomongin dan seterusnya, tetap terus berbuat baik. Ya, apalagi yang pernah memberikan kebaikan pada kita. Ya, ada nasihat dari Syekh Utsaimin bagus sekali kepada tentang mantan itu, ya. Tapi dari sisi hukum berpisah, betul-betul berpisah, ya, maka seperti laki-laki yang umum. Laki-laki yang umum, misalkan pergi keluar harus dengan mahram dan seterusnya, ya. Jadi Rasulullah SAW berkata, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram. Seorang laki-laki tidak boleh berkhulwat dengan wanita kecuali wanita tersebut bersama mahramnya. Ya, wallahu a'lam bishawab tentang masalah ini. Ya, mungkin ini saja. Tayyib Syafi yang bisa kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Apa yang dipelajari dan dibahas pada kesempatan yang mulia ini, yakni tentang kaidah yang ke-9, yang hendaknya kita selalu ingat, bahwa zuhur al-muslimin wa salahu ahwalihim marbutun bi amrain bi ilmin nafi'i wal amalis salih. Jadi kemenangan, kejayaan kaum muslimin dan kebaikan keadaan mereka terikat dengan dua perkara. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua adalah dengan amal yang saleh. Ya. Oleh karena itu, dalam penutup dari kesempatan yang mulia ini, marilah kita menyibukkan diri dengan dua hal ini. Al-ishtighal bil ilmi nafi' wal amal saleh. Sibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat dan dengan amal yang saleh. Bagaimana menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat? Di antaranya, kalau kita bisa baca, kita baca. Ada waktu sehari kita baca buku. kemudian ada sepekannya ya sekali atau dua kali kita duduk di majelis ilmu, ya duduk di majelis ilmu untuk ibu-ibu, untuk semuanya. Jangan tidur terus, maksudnya habis itu tidur, nggak ada kerjaan lagi, habis aktivitas tidur, cari aktivitas yang manfaat thalabul ilmi, belajar di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, belajar akidah, belajar hadis. Yang paling penting belajar akidah. Yang paling penting nih belajar akidah, ya belajar manhaj yang benar, manhaj ahlu sunnah, manhaj salaf yang benar. Jangan sampai kita katanya bermanhaj dengan manhaj salaf tapi tidak ngerti apa itu salaf, apa itu manhaj salaf, bagaimana bermanhaj, bagaimana bersikap. Ngaku manhaj salaf tapi kayak harokah, ya ini enggak benar juga. Kemudian kita belajar hal-hal yang wajib fardu ain buat kita, belajar wudu yang benar, ya kemudian belajar solat, tata cara solat, bagaimana solatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari takbir sampai salam. Karena subhanallah, anda perhatikan itu sebagian ya, sebagian kita solatnya asal-asalan, cara takbirnya, rukunya, sujudnya, ya, sedekahnya juga tidak mencerminkan sunnah, ya. Kemudian rukunya, cara menggangnya dan seterusnya, ini kan harus belajar. Rasul kan sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ada orang yang takbir begini. Nah, cuma begini doang. Allah Akbar. Ya. Cuma diangkat sedikit tangannya, lihat ke bawah. Terus langsung dekap. Kaif hadza? Hadza Rasul begitu kan, dia mencontohkan begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada buku yang bagus ditulis dan dicetak sama Ustaz Syafi'i, buku guru kita Ustaz Yazid Jawas, bagus sekali buku tentang tata cara sifat salat wudu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kita enggak bisa baca bahasa Arabnya, kita lihat buku yang ditulis oleh guru-guru kita. Ya. Kemudian belajar tentang zakat, belajar tentang haji, puasa dan umrah yang wajib bagi kita. Yang wajib, yang keseharian bagi kita, ya, yang harus kita perhatikan. Sibukkan diri dengan itu, sibukkan diri dengan ilmu. Habis itu sibukkan diri dengan amal saleh. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita inginkan, ya, dan Allah masukkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.